الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في لقائنا هذا أتحدث عن موضوع مهم للغاية، مستفاد من شهر الصيام ومكتسب من هذه العبادة العظيمة المباركة في هذا الشهر المبارك، ألا وهو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من سلامة القلب وسلامة اللسان. وهذا من الأمور التي يمكن للصائم حقا أن يستفيد من مدرسة الصيام ليربي نفسه على هذين الخلقين الفاضلين والخصلتين العظيمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting bagi kita semua. Itu suatu pelajaran yang bisa kita peroleh dari pelaksanaan ibadah yang sangat agung ini, yaitu puasa di bulan suci ini, di bulan Ramadhan. Yaitu hendaknya apa yang harus dilakukan oleh setiap muslim, hendaknya mereka membersihkan hati mereka dan juga membersihkan lisan mereka. Ya. Dan merupakan hal yang mungkin, yaitu seorang muslim mensucikan diri mereka untuk bisa berhias dengan dua akhlak yang mulia ini di bulan suci Ramadhan, yaitu berhias dengan kebersihan hati dan berhias dengan kebersihan lisan. Rawa al-Hakim wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala laysa as-siyam min al-akl wash-shurb innama as-siyam min al-laghw war-rafath فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. وأخرج البزار والطبراني وغيرهما عن علي وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا شهر الصبر، أو قال صوموا شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa siyamu min al-akli wasyurb." Bukanlah puasa itu dengan menahan, mencegah diri dari makan dan minum. "Innama siyamu min al-laghwi war-rafath." Akan tetapi puasa yaitu mencegah diri dari laghwi war-rafath, yaitu dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik faqul inni sha'im inni sha'im. Kalau ada seorang yang mencela engkau, memaki engkau atau berbuat kejahilan terhadap engkau, ya, mencari perkara, faqul inni sha'im, maka katakanlah kepadanya sungguhnya aku sedang puasa, inni sha'im, aku sedang puasa. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari dan demikian juga Al-Bazzar dan Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathatu ayyamin min kulli syahr yudhibuna wa haras sadr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa di bulan kesabaran, yaitu puasa di bulan Ramadhan, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan akan menghilangkan rasa dengki dan rasa dan penyakit hati dalam hati seseorang. Hadan al-hadithan ayuha al-ikhwah al-kiram yadullan ala anna min as-simat al-'azimah was-sifat al-karimah ad-dallah ala kamal iman as-sa'imin al-muhtadin wa nubl akhlaqihim salamata sudurihim wa al-sinatihim tijaha ikhwanihim al-mu'minin falaysa fi qulubihim ghill أو حسد أو ضغينة، وليس في ألسنتهم غيبة أو نميمة أو كذب أو وقيعة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والعطف والإكرام، ولا تجري على ألسنتهم إلا الكلمات النافعة والأقوال المفيدة والدعوات الصادقة، فهم في زمرة من أثنى الله عليهم وزكاهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والخصلة الثانية تتعلق بالقلب، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم المؤمنين، ليس فيها غل أو حسد أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. وقد قال الله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang tadi telah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya di antara ciri atau sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa, yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bagaimana kemuliaan akhlak mereka, yaitu bahwasanya orang-orang yang berpuasa hati mereka bersih dan lisan mereka juga bersih, dan tidak mereka kotori lisan mereka dengan mencela saudara-saudara mereka sama kaum mukminin, dan demikian juga hati mereka bersih, tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, lisan mereka juga bersih, tidak menggibahi saudara mereka dan juga tidak melakukan namimah serta tidak berdusta atau menjatuhkan harga diri saudara mereka. Bahkan sebaliknya, hati mereka ya tidaklah terisi kecuali rasa cinta kepada saudara-saudara mereka dan ingin kebaikan bisa dirasakan oleh saudara-saudara mereka. Bahkan mereka kasih sayang, rahmat, dan bersikap lembut terhadap saudara-saudara mereka sama kaum mukminin. Tidak ada yang mengalir dari lisan-lisan mereka kecuali kalimat-kalimat yang bermanfaat dan perkataan-perkataan yang berfaedah serta doa-doa yang benar-benar tulus dari hati-hati mereka. Oleh karenanya, orang-orang yang berpuasa, yang benar-benar berpuasa, maka mereka termasuk dalam orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya: walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, itu setelah kaum mukminin yang meninggal dunia, yaqulun, mereka berkata apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati-hati kami rasa hasad, rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman, ya Allah. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Lembut dan Maha Penyayang. Kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan dua sifat yang sangat mulia, ya. Dua ciri yang sangat agung. Yang pertama berkaitan dengan lisan, ya, dan yang kedua berkaitan dengan hati. Sifat yang pertama yaitu Allah menunjukkan bahwasanya dalam lisan mereka tidak ada yang muncul kepada saudara-saudara mereka kecuali nasihat dan doa. Tidaklah mereka mengucapkan dari lisan mereka terhadap saudara-saudara mereka kecuali nasihat dan doa. Mereka berkata, ya quluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan ciri agung yang mulia adalah berkaitan dengan hati. Hati mereka bersih terhadap saudara-saudara mereka sehingga tidak ada dalam benak, dalam hati mereka rasa hasad, rasa dengki terhadap saudara-saudara mereka. Mereka berkata, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, janganlah kau jadikan dalam hati-hati kami rasa hasad dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha lembut dan Maha Pengasih. أيها الإخوة الكرام، وسلامة الصدر واللسان هما من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الصيام وكماله، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعدون الأفضل فيهم أسلمهم صدرا ولسانا. قال إياس بن معاوية بن قرة: كان أفضلهم عندهم أي السلف أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت له: ولم ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم. Para pendengar radio raja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya bersihnya hati, suciannya hati, dan bersihnya lisan, kedua sifat ini merupakan indikator yang sangat kuat ya, tentang kesempurnaan puasa seseorang. Oleh karenanya, salafus saleh dahulu rahimahumullah, mereka menganggap orang yang paling afdol di antara mereka, yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bersih hatinya dan yang paling suci lisannya. Oleh karenanya, Iyas bin Muawiyah bin Qurrah rahimahullah pernah berkata bahwasanya yang paling afdol di kalangan salaf yaitu siapa? Aslamahum suduran, yang paling bersih hati mereka. Wa aqalluhum ghibah, dan yang paling sedikit melakukan ghibah ya. Jadi yang paling selamat hatinya dan yang paling bersih lisannya, itu yang paling afdal di kalangan salaf menurut salaf dari rahimahullah. Demikian juga Sufyan bin Dinar pernah berkata rahimahullah, qultu li Abi Bishr, aku pernah berkata kepada Abu Bishr, akhbirni an a'mali man kana qablana, wahai Abu Bishr, kabarkanlah kepadaku tentang amalan-amalan orang-orang sebelum kita, itu para salafus saleh. Maka dia berkata, kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna katsiran, para salaf dahulu mereka meskipun amalan mereka sedikit namun mereka diberi ganjaran yang besar. Qultu wa lima dhalik, maka aku berkata, Sufyan berkata kepada Abi Bishr, kenapa bisa demikian? Kenapa kalau amalan mereka sedikit namun pahala mereka besar? Apa kata Abi Bishr? Qala li salamati sudurihim, karena sucinya dan bersihnya hati-hati mereka. Wa Ramadan ayyuhal ikhwatul kiram fursatun dhahabiyyah وهبة إلهية لتسلم الصدور والألسن من كل الكدورات والأدواء. فليس العبرة من صيامك أن تمتنع عن الطعام والشراب ويفطر قلبك على الحقد والحسد والبغض لعباد الله، أو يفطر لسانك على الغيبة والنميمة والغش والكذب والسباب والشتم، لأن من كان هذا حاله فما استفاد من صيامه إلا الجوع والعطش. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طرف النهار برجاء لمن أقول أن برادة، ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan merupakan kesempatan emas ya, dan merupakan anugerah ilahiyah ya, agar hati-hati kita bisa bersih dan lisan-lisan kita bisa suci dari segala kotoran dan dari segala penyakit. Ketahuilah bahwasanya bukan yang menjadi patokan terhadap puasa kita yaitu kemampuan kita untuk mencegah diri dari makan dan minum. Akan tetapi jika seorang berpuasa kemudian dia jaga dirinya agar tidak berbuka dengan makanan dan minuman, namun hal ini tidak ada nilainya jika ternyata hatinya kemudian berbuka puasa dengan dengki dan hasad dan benci terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jika dia mencegah dirinya dari makan dan minum namun lisannya ya membuka puasanya dengan ghibah dan namimah serta dengki, kedustaan, dan celaan dan makian terhadap saudara-saudaranya sama kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang kondisinya seperti ini, ya, meskipun dia bisa menahan dirinya untuk makan dan minum, namun tidak bisa mencegah hatinya dari kedengkian dan hasad, dan tidak bisa mencegah lisannya dari kedustaan dan makian dan cacian, maka dia tidak akan memperoleh, tidak bisa mengambil faedah dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atsh." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi as-sahr." Dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam namun dia tidak mendapatkan dari sholat malamnya kecuali hanyalah begadang saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Waqad jaa fi al-athar anna Abu Dujana radhiyallahu anhu lamma dukhila عليه وهو مريض كان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل فقال ما عندي شيء أوثق عندي من ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. فجمع رضي الله عنه بين هاتين القصتين العظيمتين المباركة. Dalam sebuah asar ya disebutkan tatkala sahabat Abu Dujana radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakit, maka orang-orang menemui Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, nampak di wajahnya cahaya, ya, keluar cahaya di wajahnya tatkala dia dalam keadaan sakit parah. Maka ditanyakan kepada Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, kenapa bisa wajahmu bercahaya wahai Abu Dujana? Apa kata beliau, ma min amali syai'in awsaqu 'indi min ithnain. Kata dia, tidak ada amalan yang lebih aku percayai, yang lebih aku yakini dari dua amalan yang pernah aku lakukan. Apa itu? Kata dia, kuntu la atakallamu bima la ya'nini wal ukhra fa kana qalbi lil muslimina salima. Kata beliau, dua perkara yang sangat saya percayai sehingga membuat wajahku bisa bercahaya. Pertama, aku tidak pernah berbicara dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya bagiku. Dan yang kedua, hatiku bersih terhadap kaum muslimin. Wa mimma yu'inu ayyuha al-ikhwatul kiram al-muslim as-sa'im ala salamati sadrihi wa lisanihi tijaha ikhwanihi al-luju'u ila Allah 'azza wa jalla wa su'aluhu dhalika bi sidqin wa ikhlas wan-nadharu fi al-'awaqib al-hamidati wan-nata'ij al-mubarakati fi ad-dunya wal-akhirah al-mutarattibati 'ala dhalik. وكذلك النظر في العواقب السيئة والنتائج الوخيمة التي يجنيها ويحصلها من كان في قلبه غل أو حقد أو حسد أو نحو ذلك ومن كان أيضا منشغلا بلسانه بالسب والشتم والغيبة ونحو ذلك. Saya menjelaskan bahwasanya di antara hal yang bisa membantu seorang muslim yang berpuasa agar bisa meraih kesucian jiwa dan kebersihan hati terhadap saudara-saudaranya sama kaum mukminin, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dirinya kesucian hati dan kebersihan lisan. Dan hendaknya dia juga, kata saya, hendaknya dia mengamati, melihat bagaimana akibat yang baik, kesudahan yang baik dan indah, yang penuh barokah di dunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan bisa membersihkan hatinya. Kemudian juga dia mengamati bagaimana dampak yang buruk, akibat yang penuh dengan kecelakaan, akibat yang sangat penuh penderitaan bagi orang-orang yang mereka mengotori hati mereka. Ya, dengan hikmah, dengan dengki, kemudian hasad, dan akibat orang-orang yang mereka mengotori lisan mereka dengan sibab, dengan celaan dan makian dan ghibah dan namimah kepada saudara-saudara mereka. Jika dia mengamati hal ini, maka akan mendorong dirinya setelah dia sedang berpuasa untuk bisa membersihkan hatinya dan bersihkan lisannya. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة أثرت عنه سؤال الله هداية القلوب القلب وسلامته وثباته كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وقوله اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقوله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. Banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa memperoleh hati yang bersih, ya. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma atina fi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Artinya, ya Allah, berikanlah ketakwaan terhadap jiwaku, ya Allah, dan sucikanlah jiwaku, ya Allah. Sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa, ya Allah. Demikian juga doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Demikian juga di antara doa Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agama Engkau. Demikian juga di antara doa Nabi SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku dan jadikanlah cahaya pada lisanku. Waqad jama'a sallallahu alaihi wasallam baina hadhain al-amrayn بقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وهذا مطابق تماما لما جاء في الآية الكريمة التي بدأنا بها، وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تجعل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقوله قلبا سليما هذا يطابق قوله في الآية الكريمة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وقوله في الحديث ولسانا صادقا يطابق قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن صادق اللسان ليس فيه إلا الخير والدعاء للناس بالخير. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dua perkara ini dalam suatu doa, yaitu tentang doa untuk minta bersihnya hati dan minta bersihnya lisan. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang bersih, ya, keselamatan hati, ya Allah, aku minta kepada Engkau. Wa lisanan shadiqan, aku minta kepada Engkau, ya Allah, lisan yang jujur. Yang dua perkara ini atau doa ini benar-benar cocok dengan ayat yang tadi kita pernah bacakan, yaitu doa orang-orang yang beriman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang mereka berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami, ya, dan sesama kaum mukminin, dan janganlah jadikan dalam hati kami rasa hasad dan dengki terhadap saudara-saudara kami. Maka doa Nabi SAW tatkala minta qalban saliman, ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang bersih, itu sama dengan doa yang disebutkan oleh Allah dari kaum mukminin tatkala mereka berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dalam hati-hati kami rasa dengki dan hasad terhadap orang-orang yang beriman. Dan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dianugerahi lisanan shadiqan, lisan yang jujur, ya, sama dengan permintaan kaum mukminin tatkala mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Karena lisan yang jujur tidak akan terucap darinya kecuali perkataan yang baik, nasihat dan doa kepada sesama kaum mukminin. ألا فلنغتنم أيها الإخوة الكرام هذا الشهر المبارك لعلاج أمراض القلوب والألسن، ونحرص كل الحرص على طهارتها وسلامتها، لأن بسلامتها تسلم للمرء نفسه ودينه ودنياه، وبفسادها يفسد الدين والدنيا. ولقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما يقوله المسلم في صباحه ومسائه وإذا أوى إلى فراشه، يستعيذ فيه المرء بالله من مصدري الشر اللذين يصدر عنهما ومن الغايتين اللتين يؤدي إليهما أحد هذين المصدرين أو كلاهما. روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. Oleh karenanya para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan bulan Ramadan yang penuh berkah ini sebagai kesempatan emas bagi kita untuk mengobati penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit lisan. Dan hendaknya kita berusaha untuk membersihkan dada-dada kita, membersihkan hati-hati kita, dan juga membersihkan lisan-lisan kita. Karena dengan selamatnya atau bersihnya hati dan lisan, maka seorang hamba akan selamat jiwanya di dunia maupun di akhirat, baik perkara agamanya maupun perkara dunianya. Dan dengan rusaknya hati dan rusaknya lisan, maka agamanya pun akan rusak dan dunianya pun akan rusak. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat agung yang hendaknya diucapkan oleh setiap muslim tatkala di sabah, tatkala di pagi hari, dan juga tatkala di sore hari. Jika seorang muslim hendak tidur, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sumber kejelekan, yang dengan melakukan dua sumber kejelekan tersebut akan mengantarkan seorang kepada dua tujuan, ya, dua kesudahan, ya, yang jika dikerjakan salah satu dari dua kejelekan ini atau kedua-duanya akan mengantarkan kepada dua kesudahan yang buruk. Sungguhnya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya pernah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsayt." Kata Abu Bakar, lihatlah bagaimana dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan, suatu doa yang aku ucapkan tatkala di pagi hari maupun di sore hari." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qul Allahumma fatir samawati wal ard." Katakanlah wahai Abu Bakar, "Allahumma fatir samawati wal ard." Ya Allah, pencipta langit dan bumi, aliman ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malika. Ya Allah, pencipta langit dan bumi yang mengetahui hal yang gaib maupun yang nampak, yang menguasai segala sesuatu dan raja dari segala sesuatu. "Asyhadu an la ilaha illa ant." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. "A'udhu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih." Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan dan anggotanya. "Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim." Atau aku melakukan dosa terhadap jiwaku atau aku mendatangkan dosa kepada muslim yang lain. Dan ini kata Nabi SAW diucapkan tatkala di pagi hari dan sore hari dan tatkala seorang hendak tidur di tempat tidurnya. Tatadhammana hadha al-hadith al-'azim al-ista'adzah billahi min ash-sharr wa asbabihi wa ghayatihi. فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، فاستعاذ بالله منهما في قوله: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وغاية الشر ونتيجته إما أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم، فاستعاذ بالله من ذلك بقوله: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فلله ما أكمله من دعاء، وما أعظم مقصده وأروع دلالته، وما أجمل أن يوظفه الصائم في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه في هذا الشهر المبارك وفي سائر أيام عمره. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة ونفوسا طائعة مطمئنة. ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى أحد من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana hadis yang agung ini, doa pagi petang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, menjelaskan kepada kita agar hendaknya kita beristiazah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan sebab-sebab keburukan dan dampak dari keburukan, dampak dari suatu kejelekan. Karena sungguhnya kejelekan itu atau keburukan itu, ya, seluruhnya kalau tidak bersumber dari jiwa seseorang, bersumber dari syaitan. Ya, kalau tidak dari jiwa seorang itu sendiri atau bersumber dari syaitan. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sumber kejelekan ini dengan doanya a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Yaitu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku dan dari keburukan syaitan dan pengikutnya. Dan dampak dari keburukan itu, ya, kalau tidak mengantarkan kepada pelakunya sendiri atau akan mengantarkan kepada saudaranya sama muslim. Oleh karenanya, seorang muslim juga beristiazah kepada Allah, ya. Tatkala di pagi hari dan di petang hari, tatkala hendak tidur, dengan doanya wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. Dengan doanya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar tidak melakukan dosa terhadap jiwaku atau melakukan dosa terhadap seorang muslim pun. Subhanallah, doa yang sangat indah, doa yang sangat agung, dan penunjukannya yang sangat luar biasa. Adanya seorang yang berpuasa kemudian senantiasa mengucapkan doa ini tatkala di pagi hari atau di sore hari dan tatkala hendak tidur di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, dan demikian juga di hari-hari yang lainnya, maka niscaya, ya, sungguh indah hasil yang akan dia peroleh. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami minta kepada Engkau, ya Allah, hati-hati yang khusyuk, ya Allah. Kami minta kepada Engkau, ya Allah, lisan-lisan, lidah-lidah yang senantiasa berzikir mengingat Engkau, ya Allah. Kami minta kepada Engkau, ya Allah, agar menjadikan hati-hati kami, jiwa-jiwa kami senantiasa taat kepada Engkau dan penuh ketenangan kepada Engkau, ya Allah. Dan kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami dan dari jeleknya amalan-amalan kami. Dan kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari kejelekan syaitan dan para pengikutnya, dan agar kami tidak melakukan dosa-dosa terhadap jiwa-jiwa kami atau melakukan dosa terhadap saudara-saudara kami sama kaum muslimin. Demikianlah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang bisa disampaikan oleh beliau. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nam jazakallahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwat al-Islam, ada 20 menit ke depan untuk kita bersoal jawab bersama beliau hafizahullah, dan Anda bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon dan dengan pesan singkat di 0819896543. Dan untuk yang pertama dari Ibu Nani di Depok, silakan Ibu. Saya mau menanyakan ini, prioritas amal ketika bulan puasa itu prioritasnya bagaimana? Misalnya begini, ketika kita ingin memberi buka puasa untuk orang gitu, pada hari itu amalan tilawah kita jadi berkurang karena kita harus menyiapkan untuk berbuka puasa. Nah, prioritas amal itu, prioritas amal mengaturnya bagaimana? Terus yang kedua, jika seorang sedang hamil 9 bulan pada puasa ini, terus bisa insya Allah bisa alhamdulillah melakukan puasa, tapi bolehkah dia untuk sholat terawih itu dalam kondisi duduk karena kondisi untuk sholat terawih berdiri itu agak susah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. أما الجواب على سؤالها الأول، فإن الإمام الزهري أو غيره من السلف كان يقول إذا دخل رمضان إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، إشارة إلى أن هذين العملين هما أهم الأعمال التي أو من أهم الأعمال التي ينبغي للصائم أن يعتني بهما. والجمع بين العملين أكمل للمسلم، وهو أمر متيسر بإذن الله تبارك وتعالى. فتخصص من يومها في رمضان تهيئة الطعام وتجهيزه لتقديمه للناس وتفطير الصائمين ومساعدة المحتاجين، وفي الوقت أيضا نفسه تخصص من يومها وقتا لتلاوة القرآن، وكذلك في ليلها في ليالي رمضان المباركة. وأما عن سؤالها عن المرأة الحامل، هل لها أن تصلي جالسة لشدة وتعبها من الحمل؟ فلا بأس في صلاتها للتراويح وهي جالسة، ولا حرج عليها في ذلك، وهي مأجورة إن شاء الله. Saya menjelaskan, ada pun pertanyaan yang pertama, ya, bahwasanya sebagian salaf di antaranya Imam Az-Zuhri rahimahullah atau yang lainnya, mereka pernah menjelaskan bahwasanya jika telah datang bulan Ramadan, maka yang ada adalah itqamul Quran wa tilawatul Quran. Jika telah datang bulan Ramadan, maka perhatikanlah dua amalan ini, yaitu memberi makan dan juga membaca Al-Quran. Dan ini menunjukkan akan pentingnya dua amalan ini setelah di bulan Ramadan, memberi makan dan membaca Al-Quran. Dan saya menjelaskan bahwasanya menggabungkan dua amalan ini, maka itu lebih afdal dan lebih sempurna bagi seorang muslim. Maka seorang wanita dalam kesehariannya di bulan Ramadan, maka dia khususkan waktu untuk baca Al-Quran dan khususkan waktu untuk menyiapkan makanan diberikan kepada orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang sedang berbuka puasa, ya, berikan kepada mereka. Insya Allah waktu itu cukup dan dia bisa juga baca Al-Quran di malam hari. Jadi dalam satu hari dia khususkan waktu untuk baca Al-Quran dan khususkan waktu untuk beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan menggabungkan dua amalan ini lebih utama. Adapun pertanyaan kedua tentang wanita hamil, apakah boleh sholat dalam keadaan duduk? Maka tersebut tidak mengapa jika memang dia merasa berat untuk berdiri dan merasa sakit untuk berdiri, maka tidak mengapa dia untuk sholat mengikuti sholat tarawih atau sholat malam dalam keadaan duduk, dan insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih memberikan kesempatan untuk para pendengar yang akan bertanya di kesempatan siang hari ini di 021-823-6543 dan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat untuk yang berikut dari penelpon kembali. Halo. Ya, silakan, dari mana Ibu? Dari Ibu Salimah di Japos. Silakan Ibu Salimah. Assalamualaikum, Syekh. Ini saya dulu waktu masih gadis pernah sakit, terus saya meninggalkan puasa, tapi saya nggak sembuh-sembuh selama 17 tahun. Sekarang saya baru bisa sembuh, tapi saya bagaimana cara mengganti puasanya? Apa saya pakai fidyah atau pakai puasa juga? Terus kalau misalnya bayar fidyah itu bagaimana, Syekh? Sakit itu sejak umur berapa, Ibu? Sejak umur sekitar 17 tahun. Umur 17 tahun sampai saat ini? Iya. Berapa tahun, Ibu? Kenapa? Sakitnya berapa tahun? Sakitnya sekarang saya udah umur 34. Nah, baik. Baik, terima kasih, Ibu. Iya. Satu lagi boleh nggak? Iya, silakan. Iya, kalau misalnya lagi puasa, boleh nggak kumur-kumur ala wudu? Iya, baik. Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. أما سؤال السائلة الأول فلعلها تتواصل بعد الحلقة مع الإخوة في الإذاعة وتجد عندهم الجواب على سؤالها بإذن الله تبارك وتعالى. وأما سؤالها عن المضمضة للصائم فلا يبالغ، يعني يتمضمض، لا بد من المضمضة في عند الوضوء، لكنه لا يبالغ في المضمضة. وإذا احتاج أن يتمضمض في غير الوضوء لأمر يعني رائحة في فمه أو نحو ذلك وتمضمض فأيضا له ذلك، لكن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق والاستنكار وهو صائم. أحب أن أقترح على الإخوة في إذاعة رجاء اقتراحا يتعلق بموضوعنا هذا، حيث أشرت إلى دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه. فيا حبذا لو أن الإخوة الكرام في إذاعة رجاء يكررون هذا الحديث في هذه الفترة بعض المرات لإتاحة في الفواصل الإذاعية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستمعين لهذه الإذاعة لحفظ هذا الدعاء والمحافظة عليه. والدعاء هو: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Untuk ibu yang bertanya tadi ya, yang berkaitan dengan pertanyaan pertama, bagaimana, apakah dia membayar fidyah ataukah dia mengqadha puasanya, insya Allah nanti ibu bisa telepon lagi kepada guru roja, kepada tertawas atau yang lainnya, karena insya Allah nanti saya akan berikan jawaban kepada guru roja. Jadi nanti ibu diharapkan menelepon lagi kepada guru roja. Adapun pertanyaan kedua, bolehkah seorang untuk bermadmadah, yaitu berkumur-kumur tatkala sedang puasa? Tetapi tatkala wudu tentunya harus madmadah. Seorang tatkala wudu dia harus berkumur-kumur. Akan tetapi tatkala jangan dia terlalu berlebih-lebihan tatkala berkumur-kumur. Ya khawatirnya akan ada masuk air dalam kerongkongannya. Demikian juga tatkala istinsyaf, seorang berwudu hendaknya dia beristinsyaf, itu menghirupkan air ke dalam lubang hidungnya. Ini juga disunahkan tatkala wudu. Akan tetapi jangan juga berlebih-lebihan, khawatir kalau menghirup air bisa kebablasan masuk dan ditelan, dan ini bisa membatalkan puasa. Oleh karenanya, kata Syekh, dalam wudhu silakan bermadmadah, berkumur-kumur. Demikian juga selain dari wudhu, jika seseorang misalnya baru bangun tidur, dia mendapati mulutnya rasanya enggak enak, seperti ada bau yang kurang enak, maka dibolehkan bagi dia untuk berkumur-kumur, ya, untuk bersihkan mulutnya. Akan tapi jangan dia berlebih-lebihan, khawatir bisa ketelan air yang dikumur-kumur tersebut. Kemudian Syekh tadi mengingatkan kepada ikhwah sekalian, khususnya kepada kru roja, ya, untuk bisa mengulang-ulangi doa yang tadi kita bacakan tatkala menutup kajian kita, yaitu doa pagi petang dan doa seorang tatkala hendak tidur, doa yang sangat agung. Insya Allah nanti kru roja akan mengulang-ulangi doa ini tatkala ada jeda di antara pengajian-pengajian, sehingga bisa memudahkan kaum muslimin, para pendengar radio roja dimanapun mereka berada, untuk bisa menghafalkan doa yang sangat agung ini, karena begitu banyak faedah dan begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh dari doa yang mulia ini. Naam, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat masih dari penelpon yang berikutnya, ada Pak Abu Fauzan di Bekasi. Kami persilakan, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai posisi duduk dalam salat tarawih yang kita laksanakan dua-dua, apakah istiros atau tawar? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التورك يكون في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية في التسليمة في التشهد الأخير، وأما الصلاة التي هي ثنائية فرضا أو نفلا فالسنة فيها الافتراش. Saya menjelaskan bahwasanya untuk duduk tawarruh, ya, itu dikerjakan terkala melaksanakan sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat atau sholat 3 rakaat yang ada 2 tasyahudnya, maka pada tasyahud yang terakhir kita duduk dengan duduk tawarruh. Adapun sholat yang 2 rakaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, maka yang disunahkan adalah duduk istirahat, ya, duduk istirahat yang disunahkan. Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat yang berikutnya, pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ya Syekh, barakallahu fikum. Saya ingin sekali memberikan makanan buka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama kepada guru dari anak-anak saya. Tapi saya pernah mendengar juga bahwasanya memberi hadiah kepada guru kita dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan dari guru tersebut. Saya menjadi bingung yang benar, kalau kita ingin membantu atau memberikan makanan kepada mereka yang berbuka, agar tidak menjadikan mereka atau mereka guru-guru dari anak-anak saya tidak terkurangi keikhlasannya. Mohon penjelasannya dari Ibu Nur di Bekasi. Jazakallah khairan. Di takul berita pihak di awalah di yang muda itu, wahana wakilkan ini yang oleh ektor. Tapi anak saya itu hendak menyukul yang ada juz hadiah di ma'alimin. Itu ialah yang putus ikhlas seperti salim awalah. Kalau di masa awal hal ada apa yang ma'alimin di awalah di mana? Jadi jangan takutiran. إذا كان هؤلاء المعلمين لأولادها فما ينبغي أن تخصهم بشيء، ما ينبغي أن تخصهم بشيء. أما إذا كانت تخرج لجيرانها وفي جملة جيرانها من هم معلمون لأبنائها، لكنها تخرج للجميع ويعلم ذلك أنها تقصد العطاء لجيرانها، إما أن تخص أبنائها معلمي أبنائها بشيء يخصهم فهذا كما ذكرت السائلة هو غير جائز. Saya menjelaskan bahwasanya jika guru-guru yaitu guru-guru sekolah anak-anak ya, maka kata saya jangan dikhususkan dengan hadiah tertentu atau dengan istor tertentu, enggak ya. Dan tapi misalnya yang ibu misalnya guru-guru tersebut tetangga kita atau suatu apa di perkumpulan masyarakat di suatu masjid, maka ibu tadi kemudian memberikan iftar terhadap jamaah masjid, dan di antara jamaah masjid ada guru-guru anak-anaknya, maka sebenarnya tidak mengapa. Adapun mengkhususkan hadiah kepada guru-guru sekolah ya, maka kata Syekh tidak boleh ya, ini tidak dibenarkan seperti ini, mengkhususkan hadiah atau mengkhususkan iftar terhadap sebagian guru-guru sekolah dari guru sekolah anak-anak kita, yaitu tidak diperbolehkan. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Ibu Sari di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, saya hidup di lingkungan masyarakat yang kebanyakan dari mereka orang-orang awam. Di bulan Ramadan ini mereka, terutama ibu-ibu di sekitar saya, masih banyak di antara mereka yang melakukan ghibah, namimah, dan mengobrol ke sana kemari. Yang jadi pertanyaan saya sebagai bagian dari masyarakat, merasa bingung menghadapi mereka, karena apabila kami mengasingkan diri dan hanya berada di rumah saja, mereka akan mencela kami. Adapun apabila kami bergaul dengan mereka, maka kami pun takut akan terjerumus ke dalam perbuatan ghibah, namimah, dan obrolan yang tidak bermanfaat yang mereka lakukan. Jazakallah khairan, mohon nasihatnya. Jika كانت المخالطة كما تصف السائلة غيبة ونميمة وسخرية بالناس فليس لها أن تجلس في هذا المجلس المشتمل على هذه المحرمات، لأنها ستكون له شريكة لهن في هذا الإثم. فإما أن تجلس ناصحة لهن ومانعة لهن من هذه الغيبة، أو أن تبقى في بيتها، أو تختلط بنساء أخريات تكون مجالسهن محفوظة من هذه المنكرات. Saya menjelaskan bahwasanya jika memang perkaranya demikian, kalau bercampur atau bergaul dengan ibu-ibu yang awam, ternyata majelis mereka isinya ghibah, kemudian namimah atau sukriyah, menjelek-jelekan orang lain, maka hendaknya dia tidak boleh duduk dengan ibu-ibu yang seperti ini ya, karena dia akan menjadi syarikah ya, akan menjadi ikut serta dalam kemaksiatan tersebut, ikut serta dalam ghibah dan namimah dan sukriyah, menjelek-jelekan, mengejek orang lain. Ini tidak boleh seperti ini. Akan tapi boleh dia duduk dengan mereka, dengan wanita-wanita tukang ghibah tersebut, jika dalam rangka menasihati mereka. Silakan duduk dengan mereka, tapi nasihati mereka. Sehingga setelah dia berpuasa, dia juga berdakwah. Atau kalau tidak mampu untuk menasihati mereka, maka dia tinggal aja di rumah ya. Tinggal aja di rumah meskipun mereka menjelek-jelekan dia. Bagaimana daripada dia duduk bersama mereka akhirnya ikut serta dalam dosa besar, mending dia tinggal di rumah yang menjaga dirinya agar selamat dari perbuatan dosa besar. Atau dia memilih wanita-wanita lain yang baik, ibu-ibu yang baik, yang majelis mereka tidak berisi ghibah, ngerumpi, dan namimah atau sukriyah, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Jazakallah khairan ya Syekh, wa hadha su'alun akhir ya Syekh. أسأل الله الكريم لكم جميعا التوفيق والسداد وأن يتقبل صيامكم وقيامكم وأن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demikian para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh tadi menutup pengajian kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita seluruhnya taufik dan bisa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil, baik dosa-dosa yang nampak atau dosa-dosa yang tersembunyi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amalan-amalan kita, mengabulkan puasa kita, dan memberi pahala terhadap salat malam kita. Demikian saja apa yang bisa disampaikan beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.